mengikuti mereka dengan iman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami sertakan keturunan mereka itu dengan mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi mereka dari pahala amalan yang telah mereka kerjakan, min syai' sedikit pun. Kullu mri'in bima kasaba rahin, masing-masing manusia, masing-masing jiwa dengan apa yang dia kerjakan, rahin, tertahan ataukah tergadaikan. Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun, dan kami bentangkan bagi mereka, kami curahkan bagi mereka dengan buah-buahan, wa lahmin, serta daging-dagingan, mimma yashtahun, dari seluruh apa yang mereka inginkan. Yatanaza'una fiha ka'san, mereka saling memberi dan menerima ka'san, wadah ataukah gelas yang berisikan khamr yang penuh. La lagun fiha wala ta'thim, yang tidak terjadi padanya perkara yang sia-sia dan tidak terjadi padanya dosa. Wa yatufu alaihim ghilmanun lahum, kemudian anak-anak kecil yang melayani mereka, yatufu alaihim, mengitari mereka, ka'annahum lu'lu'un maknun, seolah-olah anak-anak kecil itu seperti mutiara yang benar-benar tersimpan yang begitu indah. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun, sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling menatap dengan penuh kebahagiaan dan saling berbincang, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin, mereka mengatakan, bercerita, sesungguhnya kami dulu kala sebelum ini, sebelum masuk ke dalam surga ini, fi ahlina musyfiqin, di tengah-tengah keluarga kami, kami khawatir, kami takut dari azab Allah Azza wa Jal, dari neraka Allah Azza wa Jalla. Famanallahu alaina, maka Allah Azza wa Jal memberikan anugerah kepada kami surga ini dan sekian kenikmatan yang begitu banyak dan tidak terhitung ini. Wa waqana adzabas samum, dan kami dilindungi oleh Allah Azza wa Jal dari azab yang begitu panas. Inna kunna min qablu nad'uh, sesungguhnya kami dulu ketika di dunia, nad'uh, senantiasa berdoa, senantiasa beribadah kepadanya. Innahu huwal barrur rahim, dan dialah zat yang maha baik, dan dialah zat yang maha pengasih. Naam. Sebelum kita masuk pada tafsirnya, beberapa kalimat yang bisa ditambahkan keterangannya, yaitu pada potongan firman Allah Azza wa Jal, kullu mri'in bima kasaba rahin, setiap jiwa dengan apa yang dia lakukan, rahin. Rahin secara makna lughatan maknanya adalah mahbus. Dia adalah seorang yang mahbus, seorang yang tertahan. Dan yang tampak bahwa cakupannya luas, masuk padanya orang-orang yang beriman dan masuk padanya orang-orang yang kafir, setiap jiwa tanpa terkecuali. Maksudnya bagaimana? Yakni setiap jiwa tergadaikan, tertahan dengan amalannya. Apabila jiwa tersebut melaksanakan dengan apakah melaksanakan amalan-amalan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, maka dengan itu dia telah membebaskan ya, yakni perkara penahanan tersebut. Dan bila hamba, dan hamba tersebut bila tidak melaksanakan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, maka dengan itu perkara yang tertahan yakni jiwanya, ya dengan itu dia telah membinasakan jiwanya sendiri. Ini makna kullun mri'in bima kasabarain. Kemudian pada kalimat yatanaza'una fiha ka'san, mereka saling mengambil ya, yani ay yata'atawun wa yatanawaluna ka'san, mereka saling memberikan, mereka saling memberikan kepada enam saudaranya di jannah, memberikan, dan mereka juga saling mengambil. Mengambil ka'san adalah wadah yang digunakan untuk tempat al-khamr. Nah, dan mana kas adalah wadah ataukah gelas yang berisikan penuh, ya berupa apa? Berisikan khamr ataukah yang semisalnya. Kemudian bila wadah itu ataukah gelas tersebut kosong, tidak berisi, ya tidak ada khamrnya, tidak ada isinya, maka tidak dikatakan dengan kas, tidak dikatakan dengan kas. Nah, kemudian pada firman Allah Ta'ala, والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم, maka kami sertakan keturunan-keturunan mereka dengan mereka dalam hal apa? Tingginya derajat di surga Allah Azza wa Jal. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, bahwa mereka, yakni keturunan mereka ini akan disertakan dengan orang tua mereka dalam hal darajatihim, fi darajatihim, dalam hal ketinggian di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bila orang tua mereka berada di surga yang tinggi, sedangkan keturunan mereka itu di bawah orang tua mereka, maka keturunan ini akan dinaikkan derajatnya, disertakan, diikutkan dengan orang tua mereka. Nah, kemudian kata beliau, adapun nah, keturunan yang telah kibar, yang telah dewasa, dan mereka telah berkeluarga, maka kata beliau, mustaqilluna bi anfusihim fi darajatin fil jannah, posisi mereka tersendiri, tidak lagi diikutkan dengan orang tua mereka, karena yang telah dewasa, yang telah berkeluarga ini, mereka bersendiri dalam hal ketinggian posisi mereka di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak disertakan dengan orang tua mereka, karena kondisi ini ataukah kondisi mereka ini telah memiliki keluarga ataukah keturunan tersendiri. Adapun keturunan yang masih as-sighar, at-tabi'una li'abaihim, yang masih kecil, yang masih mengikut kepada orang tua mereka, maka kelak pada hari kiamat, nah, keturunan ini akan dinaikkan, akan disandingkan, akan disertakan, akan digabungkan bersama orang tua mereka. Namun ingat, nah, bahwa disertakannya keturunan mereka ini bersama orang tuanya tidak mengharuskan ya, adanya pengurangan untuk amalan yang telah dilakukan oleh orang tua mereka. Artinya Nah, pahala-pahala mereka tetap. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan fadl, memberikan keutamaan tambahan dengan ya keturunan mereka ini disertakan. Mereka bisa melihat anak-anaknya. Dan ini sebuah kebahagiaan tersendiri. Alisa kadzalik. Ya, demikian pula ketika nah, sebuah keluarga ya di dunia. Nah, kepala yakni orang tua, ayah dan ibu yang masih normal fitrahnya, ketika ada momen-momen perkumpulan, tidak melihat anaknya yang satu, anaknya yang ketiga, anak yang keenam atau anak yang kesembilan, bagaimana rasanya? Akan sedih, ya kan? Akan sedih, akan merasa kehilangan. Nah, ketika semuanya berkumpul dari satu sampai anak yang terakhir, maka perasaan orang tua akan luar biasa, bahagia, bisa menatap anaknya yang paling besar sampai anak yang paling kecil. Ini adalah sebuah kebahagiaan tersendiri. Demikian pula Allah Azza wa Jal memberikan anugerah, memberikan rezeki kepada ahlul jannah dengan melihat keturunan-keturunan mereka dikumpulkan bersama keturunan-keturunan mereka, dan ini adalah sebuah kebahagiaan yang teramat besar, dan itu adalah fadlu minallah. Nah, kemudian kita baca tafsirnya. Qala rahimahullah, wa hadha min tamami ni'imi ahli jannah, dan ini merupakan kesempurnaan kenikmatan yang diberikan kepada penduduk surga. An alhaqallahu bihim, di mana Allah Subhanahu wa taala menyertakan dengan mereka dzurriyyatahum, keturunan mereka. Alladzina ittaba'uuhum biiman, keturunan tentunya keturunan yang mengikuti mereka dengan keimanan. Tidak masuk padanya keturunan yang apa? Yang kafir. Naam, ay alladzina lahiquuhum bil iman as-sadir min abaihim. Yani keturunan-keturunan yang mengikuti orang tua mereka dengan iman yang ada pada orang tua mereka. Fasarati dzurriyyatu tab'an lahum fil bil iman, sehingga keturunan ini ketika di dunia mengikuti orang tua mereka dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam beramal salih. Wa min babi awla, dan lebih-lebih, idza tabi'athum dzurriyyatuhum biiman biimanihim as-sadir minhum minhum anfusihim, dan lebih-lebih bila keturunan ini mengikuti orang tua mereka dengan iman yang timbul dari jiwa-jiwa mereka sendiri. Fa haula'il madhkurun, maka mereka yang telah disebutkan ini, yalhaquhumullahu bimanazili abaihim fil jannah wa illam yablughuha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyertakan mereka, yakni keturunan ini, dengan kedudukan posisi orang tua mereka di surga, walaupun sebenarnya kalau ditimbang secara amalan, maka keturunan ini derajatnya tidak sampai, amalannya tidak sepadan dengan apa yang telah dilakukan, yang telah diamalkan oleh orang tua mereka. Nah, jazaan li abaihim, sebagai balasan yang terbaik untuk orang tua mereka. Waziyadatan fi thawabihim, dan sebagai bentuk tambahan untuk yani pada pahala-pahala yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dari sini apa? Pentingnya untuk kita mendidik ya putra-putra kita, untuk mendidik putri-putri kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dan pendidikan itu tentunya sejak dini. Karena pendidikan yang sangat membekas adalah ketika nah, keturunan itu dididik, dibiasakan sejak dini, sejak kecil sudah dilatih, sudah diajarkan kepada mereka at-tauhid, sudah diajarkan kepada mereka akidah, sudah diajarkan kepada mereka enam ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu harapannya ketika mereka dewasa akan menjadi sosok mukmin yang qawi, sosok mukmin yang kuat dan mustaqim. Wa ma'a dzalik, bersamaan dengan pahala yang besar ini, Allah Subhanahu wa taala la yanqusullahu al-aba min a'malihim syai'an, sama sekali Allah Azza wa Jalla tidak mengurangi pahala yang telah didapatkan oleh orang tua mereka sedikit pun. Walamma kana rubbama tawahhama mutawahhimun anna ahla an-nar kadhalik, dan ketika mungkin ada yakni timbul persangkaan dari seorang yang berprasangka yang mengira bahwa kondisi nah, penduduk neraka juga demikian. Nah, artinya yang disamakan dengan apa yang telah disebutkan di atas. Yalhaqullahu bihim abna'uhum wa dhurriyyatuhum, bahwa Allah menyertakan keturunan mereka dan anak-anak mereka dan keturunan mereka dengan ahlun nar, dengan penduduk neraka. Akhbara, Allah mengkhabarkan, annahu laysa hukmud daraini hukman wahidan, bahwa nah, hukum dari dua negeri itu, surga dan neraka itu, tidak ya dihukumi dengan satu hukum. Fa innan nar darul adli, adapun neraka adalah negeri yang penuh dengan keadilan. Wa min adlihi, dan di antara bentuk keadilan Allah taala, Allah yu'adziba ahadan illa bidhanbin, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengadab seseorang kecuali dengan dosa yang telah mereka perbuat sendiri. Ya, adapun surga maka itu adalah keutamaan, fadlun minallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan pahala kepada hambanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, melipat gandakan pahala seorang hamba dan sampai lipatan yang tidak terhingga. Amalan yang ringan namun bisa jadi itu menjadi amalan yang begitu besar, pahalanya begitu besar kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait dengan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala nah, menegakkan keadilan kepada pelaku dosa tersebut. Nah, wali hadza qaal, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu mri'in bima kasaba rahin, maka setiap jiwa itu dengan apa yang dia kerjakan rahin, artinya mahbus, tertahan, tergadaikan. Bila dia termasuk seorang hamba yang mengerjakan amalan salih, maka dia akan membebaskan enam jiwanya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Dan bila tidak, yakni dia ternyata beramal dengan ya dosa-dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu, dengan perbuatannya dia sendiri, dia telah menjerumuskan jiwanya ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Wallahu alam. Adapun tafsir kalimat ini fa insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.